masa indah kita berdua. Menikmati tulusnya cinta, hatiku pun terasa bahagia. Ku belai wajahmu penuh manja. Ku impikan dirimu dan diriku mengikat janji. Namun kini ku tak mengerti, kau tinggalkan diriku sendiri. Kau pergi jauh dan tak kembali. Oh, berakhir sudah semua, tinggal menjadi kenangan. Ku ingat salam yang kau berikan selamat tinggal sayang. Senantiasa ku kenang masa indah kita berdua. Padamu takkan padam, ku nantikan dirimu kembali. Oh, berakhir sudah semua, tinggal menjadi kenangan. Ku ingat salam. Masa indah kita berdua, menikmati tulusnya cinta, hatiku pun terasa bahagia. Ku nantikan dirimu kembali. Oh, berakhir sudah semua, tinggal salam yang kau berikan selamat tinggal sayang. Oh, berakhir sudah semua, tinggal menjadi kenangan. Ingat salam yang kau berikan, selamat tinggal sayang. Berakhir sudah semua, tinggal menjadi kenangan. Ku ingat salam.